Kak Salman, udah mulai nih. Yuk. Tunggu kakak. Bismika amut, bismika Allahumma ahya, wa bismika amut. Dengan namamu, ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dengan bismika Allahumma ahya, wa bismika amut, bismika.